hujan pun turun di pagi ini. Masih ku rasa hangat tanganmu, hapuslah air matamu kasih. Mari tersenyum, sambutlah esok. Dan cobalah lagi, kita miliki kini mustah terpisah. Selamat bahagia kasih menempuh hidup baru, lupakan masa indah kita. Bahagia kasih, bahagia bersamanya. Semua surat yang kuasa. Selamat tinggal, selamat tinggal kekasih. Hapuslah air matamu kasih. Mari tersenyum, sambutlah esok. Dan cobalah lagi, selamat tinggal.